bicara, cara bergaya terlalu dalam untuk terungkap. Bibirmu, oh sungguh matamu, aduh menggoda setiap kali bertemu. Langkahmu mengayun penuh pesona, menggoda setiap mata.